Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan audio ke-7, disebutkan bahwa Allah sudah menulis takdir kita di Lauhul Mahfud. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah takdir tersebut masih bisa dirubah dengan doa? Jika bisa, apakah buku takdir kita jadi berubah pula? Barakallahu fiik. Ada dua macam takdir ya, dua macam takdir yang tertulis. Yang pertama, takdir yang tertulis di Lauhul Mahfud ini tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Semuanya sudah tercatat di sana, semuanya baku. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Allah berfirman, tidak ada perubahan pada perkataan yang ada di sisiku yang di Lauhul Mahfud. Demikian juga ada takdir yang sifatnya salinan dari apa yang tertulis di Lauhul Mahfud, seperti yang ada di tangan para malaikat pencatat amal. Nah, apa yang ada di tangan para malaikat ini dapat berubah sesuai dengan apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Karena para malaikat tidak mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, maka apa yang akan terjadi kemudian itu tidak diketahui oleh malaikat. Mungkin saja mereka awalnya mencatat si fulan akan celaka misalnya. Akan tapi dia kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari bahaya. Kemudian Allah menyelamatkannya. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa diketahui sebelumnya oleh para malaikat. Jadi dia tidak ada pertentangan antara apa yang ada di tangan malaikat dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena sejatinya apa yang di tangan malaikat itu berubahnya mengikuti perubahan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan membiarkan apa yang Allah kehendaki, alias ini yang ada di tangan malaikat. Hal-hal yang Allah hapus atas perintahnya, maka akan dihapus oleh malaikat. Dan hal-hal yang Allah biarkan untuk tetap tertulis seperti itu, maka akan tetap tertulis seperti itu. Wa indahu, dan di sisi Allah itu ada umul kitab, ada kitab induk, ya ini Lauh Al-Mahfuz. Jadi doa itu merubah takdir yang tercatat di buku catatan para malaikat saja, namun tidak akan merubah apa yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan semua perubahannya, awalnya tertulis begini, kemudian tertulis seperti itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang berubah di situ. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, berkaitan masalah takdir, di banyak ayat Allah menyebutkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki dan menyesatkan orang yang ia kehendaki. Bagaimana pengertian ayat tersebut? Alangkah beruntungnya orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, dan sebaliknya alangkah malangnya orang yang Allah kehendaki sesat. Naam, semua yang terjadi dapat hidayahnya orang-orang yang dapat hidayah dan tersesatnya orang-orang yang tersesat, itu semua atas kehendak Allah. Namun perlu kita fahami bahwa kehendak Allah di sini adalah kehendak kauniyah, kehendak yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya, atau terjadinya sesuatu. Ya, apa saja yang terjadi sudah menjadi fakta kenyataan, maka pasti Allah menghendakinya. Akan tetapi tidak semua yang terjadi itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bedakan kehendak Allah untuk menyesatkan orang-orang yang mati dalam kekufuran itu hanya kehendak kauniyah. Akan tetapi secara syar'i Allah tidak pernah merestui kekufuran itu. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufur. Kalau kalian itu sampai kufur, kata Allah, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kekafiran kalian, tidak membutuhkan kalian. Ya, kekafiran kalian maupun keimanan kalian itu tidak ada manfaatnya maupun madaratnya sedikit pun bagi Allah. Demikian kata Allah di surah Az-Zumar ayat yang ketujuh. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Apabila kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Tapi Allah juga tidak merestui kekafiran hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang tersesat untuk tersesat, bukan berarti Allah merestui kesesatan dia. Allah menghendaki dan tidak berarti Allah memaksa dia untuk tersesat, tidak. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya akal, memberinya penglihatan untuk melihat bukti-bukti kebenaran, untuk memberinya pendengaran untuk menyimak peringatan-peringatan dan bukti-bukti kebenaran itu dari apa yang Allah turunkan maupun yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia juga diberi akal, turunkan kitab suci. Kalau setelah itu, setelah kebenaran itu terang benderang bisa dibuktikan dengan bukti yang sekian banyaknya, masih juga ada orang yang tidak mau mengikuti, maka dia berarti telah memilih bagi dirinya untuk tersesat. Allah tidak memaksa dia untuk tersesat, tapi dia sendiri yang memilih untuk tersesat. Dan memang pada dasarnya manusia itu kalau dibiarkan begitu saja, tidak dibimbing oleh wahyu, oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak bisa mengenali kebenaran karena dia memiliki hawa nafsu, ada syaitan yang senantiasa membisikkan dan menggodanya. Sedangkan mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah memberikan karunia. Ketika Allah memberikan karunia kepada sebagian hambanya dan tidak memberikannya kepada yang lain, terjadilah adanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan adanya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah, maka itu berkat karunia Allah Subhanahu wa taala dan bukan semata-mata karena usaha dirinya. Dan di sini Allah tidak berlaku zalim sedikit pun. Ketika ada seseorang misalnya didatangi oleh dua orang yang sama-sama miskin, membutuhkan santunan, lalu orang yang dermawan ini memberikan kepada yang satu dan tidak memberikan kepada yang lain, maka di sini tidak dia nggak bisa dikatakan zalim. Dia berhak memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan tentunya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah pasti ada hikmahnya, ada alasan mengapa Allah berikan hidayah kepada fulan dan fulan, dan mengapa Allah tidak berikan hidayah kepada yang lain. Tentunya itu atas pertimbangan dan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak wajib mengetahui apa alasannya. Yang jelas Allah itu tidak berbuat zalim. Orang-orang yang diberi hidayah, maka berarti Allah lebih faham, lebih mengetahui bahwasanya hidayah itu memang pantas diterimanya. Dia adalah orang-orang yang menghargai kebenaran. Dia orang-orang yang independen dalam mencari kebenaran dan siap menundukkan hawa nafsunya untuk kebenaran. Allah mengetahui itu. Makanya Allah berikan hidayahnya kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah, karena Allah tahu bahwasanya pada dasarnya dia ini tidak menghargai kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran, dan dia lebih mengikuti bisikan hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah biarkan dia tersesat. Di sini tidak ada kezaliman sedikit pun, karena hakikatnya Allah telah menjelaskan semua bukti kebenaran dan tidak pernah memaksa kita untuk tersesat. Tapi apapun yang kita pilih, itu semua sudah tertulis dalam takdir kita. Dan seseorang tidak boleh beralasan, kan Allah sudah menakdirkan saya, karena dia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang telah berlalu, na'am, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak bisa kita rubah karena sudah berlalu. Adapun yang akan datang, selagi kita masih diberi kebebasan, diberi kesempatan untuk hidup, dan Allah sudah menjelaskan apa yang seharusnya kita ikuti, yang seharusnya kita pilih, kemudian kita tidak memilihnya, maka kitalah yang salah di situ. Ya, kita nggak bisa beralasan dengan takdir Allah dalam hal-hal yang sifatnya tidak benar, yang sifatnya bertentangan dengan syariat. Barakallahu fiik. Yang ketiga, tentang Sidratul Muntaha. Sebenarnya apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha, Sidrah, As-Sidrah itu adalah bentuk tunggal dari pohon sidr. Jadi pohon sidr, pohon bidara. Al-Muntaha adalah tempat terakhir atau tempat finish ya. Artinya wallahu a'lam, kita tidak diberi penjelasan secara mendetail seperti apakah Sidratul Muntaha itu. Namun secara makna bahasanya adalah sebatang pohon sidr yang dia merupakan tempat tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya, dekat dengan Jannatul Ma'wa. Inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Sebagaimana arsy dan kursi, apakah Sidratul Muntaha tempat yang melingkupi singgasana Allah? Tidak ada keterangan tentang hal itu, kita tidak bisa menjawab. Yang jelas, arsy Allah adalah makhluk yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Di antara makhluk-makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Arsy adalah singgasana. Secara bahasa, arsy itu artinya, secara bahasa sekali lagi, adalah tempat duduknya raja. Adapun arsy-Nya Allah, maka menyesuaikan. Tidak bisa kita bayangkan bentuknya seperti apa. Yang jelas maknanya secara bahasa adalah tempat duduk raja atau singgasana itu sendiri. Adapun kursi, kursi itu artinya tempat kedua telapak kaki. Jadi secara bahasa ya, sekali lagi secara bahasa, kursi itu artinya tempat kedua telapak kaki atau tempat yang menjadi tumpuan kaki ketika akan menaiki sesuatu yang lebih tinggi. Semacam tempat untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi itu namanya secara bahasa kursi. Jadi beda dengan istilah kursi dalam bahasa Indonesia yang merupakan tempat duduk. Tidak, dalam bahasa Arab kursi di sini dalam ayat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, itu artinya maudi'ul qadamain, tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki telapak kaki sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak mungkin sama dengan telapak kaki makhluknya. Sehingga apapun yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar sifat-sifat zat-Nya Allah, maka kita harus yakini bahwa apa yang terlintas di benak kita itu bukan zat-Nya Allah, karena enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa menangkap maknanya secara bahasa tanpa boleh membayangkan sosoknya. Wallahu taala alam.